Kecepatan tinggi menjajakan angin, berlekuan indah gerak bergerak memani. Berpegang tangan, kau mendesak, bertatap pandang, kau terbahak, laju dan jalur peluncur. Kecepatan tinggi menjajakan angin, berlekuan indah gerak bergerak memani. Berpegang tangan, kau mendesak, bertatap pandang, kau terbahak, laju dan jalur peluncur, laju dan jalur peluncur, laju dan jalur peluncur.